Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya kita melanjutkan kajian rutin membahas buku Al-Wabilus Sayyib, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala masih di hadis pesan Nabi Yahya alaihi salatu wassalam kepada Bani Israel. Pesan berikutnya terkait masalah keutamaan zikrullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, faslun wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala fa inna mathala dhalika mathala rajulin خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأخرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. Berikutnya kita membahas tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pesan Nabi Yahya alaihi salatu wasallam, dan Allah perintahkan kalian untuk mengingat Allah. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah seperti orang yang kharajal adu fi ithrihi sira'a, yang diserang oleh musuh dari belakang dengan cepat. Ada orang yang diserang oleh musuhnya dari belakang dengan sangat cepat. Hatta idza ata ala hisnin hasin. Kemudian orang ini berlari hingga akhirnya dia tiba di sebuah benteng yang bisa menjadi pelindungnya. Fa ahraza nafsahu minhum. Dia pun kemudian bersembunyi di balik benteng itu dan melindungi dirinya di balik benteng. Kadzalikal abdu. Maka seperti itu pula seorang hamba. Dia tidak bisa melindungi dirinya dari syaitan illa bidzikrillah, kecuali dengan zikrullah. Kita memiliki musuh. Yang musuh ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas syaitana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa, innas syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, karena itu hai manusia, jadikan mereka sebagai musuh, jangan jadikan mereka sebagai kawan, jadikan mereka sebagai musuh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya setan bisa melihat kita, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya, dia bisa melihat kalian di tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Coba kita bayangkan, kita punya musuh, musuh bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat mereka. Betapa lemahnya manusia. Kalau bukan karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka akan menjadi sasaran yang paling gampang untuk dihancurkan oleh musuhnya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan penjelasannya. Falau lam yakun fi dzikri illa hadhil khaslah al-wahidah. Andaikan tidak ada manfaat zikir selain satu manfaat ini, yaitu fungsinya adalah dalam rangka untuk menjaga diri kita dari serangan setan. Lakana haqiqan bil abdi alla yaftura lisanuhu min dzikrillah. Maka sudah selayaknya bagi seorang hamba dia tidak menghentikan lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yazala lahijan bi dzikrihi, dan sudah selayaknya dia terus-menerus mengucapkan dermimil bidzikrihi, untuk melakukan zikir kepada Allah Ta'ala. Sudah selayaknya seorang hamba terus-menerus berzikir kepada Allah Ta'ala. fa innahu la yuhrizu nafsahu min aduhi illa bidzikri, karena dia tidak bisa berlindung dari, tidak bisa melindungi dirinya dari musuhnya kecuali dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa la yadkhulu 'alaihi al'adu illa min babil ghaflah, dan musuh itu tidak akan masuk, menyelinap, menyerang kepada dirinya illa min babil ghaflah, kecuali melalui jalur pada saat dia sedang lalai. Dan dalam diri kita ada banyak titik kelalaian. Ada banyak sekali titik-titik kelalaian. Terutama di saat emosi kita tidak stabil. Terutama di saat kita sedang sibuk dengan dunia. Terutama ketika kita sedang tenggelam dalam kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita di titik-titik kelalaian itu tameng sebelumnya untuk kita pasang agar kita tidak diserang ketika kita melakukan kelalaian itu. Sehingga pada saat kita masuk toilet, kita tidak mungkin untuk berzikir kepada Allah di toilet. Tapi Allah kasih kita tameng berupa apa? Doa sebelum masuk toilet. Ketika seorang hamba melakukan hubungan badan, tidak mungkin dia berzikir kepada Allah dalam posisi seperti itu. Maka dia dikasih tameng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa doa sebelum melakukan hubungan badan. Ketika seorang hamba melihat sesuatu yang sangat indah, bisa jadi dia takjub, kagum. Maka mungkin ketika dia kagum, dia lupa kepada Allah. Diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca kalimat tertentu agar kekagumannya ini tidak membuat dia lupa kepada Allah Ta'ala. Dan demikian seterusnya. Karena setan akan berusaha untuk menyerang dari benteng ini. Dia akan berusaha untuk menyerang bagian kelalaian yang ada di benteng itu. Fahuwa yarsuduhu, dia selalu mengintai. Fa'idha ghafala wathaba alaihi waftarasah. Apabila sang hamba itu lalai, maka setan langsung menyerang. Dan dia pun langsung menghantam sang hamba. Wa idza dzakara Allah ta'ala in khanasa aduwullah wa tasaghara wa anqama'a. Apabila dia melakukan zikrullah, maka musuh tadi bersembunyi. Dia menyelinap menjadi kecil, wa anqama'a, dan hilang sehingga tidak kelihatan. Hatta yakuna kalwas'i wa kadzubabi, sampai seperti ya, az-zubab, seperti lalat, sampai seperti kutu. Ya. Al-was' adalah as-saghir min al-asafir. Al-was'u artinya adalah burung yang sangat kecil. Ya. Hatta yakuna kalwas'i wa kadzubab, sampai dia seperti burung kecil atau seperti lalat. Sehingga dia mengecil. Ketika seorang hamba itu berzikir kepada Allah Ta'ala. Walihada summiyal waswasu al-khannas. Karena itulah yang suka membisikkan waswas itu disebut dengan al-khannas dalam Al-Quran. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang dia membisikkan waswas di dada seorang hamba. Dan waswas di sini waswas dalam bahasa Al-Quran, bukan waswas dalam bahasa Indonesia. Waswas dalam bahasa Al-Quran artinya adalah semua bentuk bisikan yang berisi ajakan untuk keburukan. Kalau waswas dalam bahasa kita itu kan keraguan-raguan, ya. Dilakukan nggak ya, dilakukan nggak ya, itu waswas dalam bahasa kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kita untuk berlindung dari al-khannas ini. Min syarril waswasi al-khannas. Dari kejahatan al-waswas yang suka memberikan bisikan waswas. Yaitu al-khannas yang dia suka menyelinap. Dia menyelinap di hati seorang hamba. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang dia membisikkan dalam hati seorang hamba. Fa'idha dzukirallah, apabila sang hamba ini menyebut nama Allah, apabila nama Allah disebut, khanasa, dia pun sembunyi. Ay kaffa wanqabadha, dia bersembunyi dan dia mengecil. Ketika seorang hamba itu lalai, dia membesar. Pada saat hamba itu melakukan zikrullah, dia mengecil. Dan begitu seterusnya. Makanya disebut dengan al-khannas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi ibni Adam." Setan itu menyatu dengan hati hamba. Setan itu menyatu dengan hati Ibnu Adam. Fa idza saha wa ghafala waswasa. Apabila hati seorang hamba ini lalai, maka setan membisikkan waswas, ngasih bisikan-bisikan buruk dan menguasai hamba. Fa idza dzakarallaha ta'ala khanasa. Dan apabila dia berzikir kepada Allah, sang hati ini ingat Allah, khanasa, maka setan tadi menyelinap. Dia sembunyi, mengecil. Makanya disebut dengan al-khannas, karena dia suka menyelinap, dia suka mengecil, dia suka sembunyi, disebabkan ketika seorang hamba itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi musnad Imam Ahmad dari Abdul Aziz bin Abi Salama Al-Majishun dari Ziyad bin Abi Ziyad maula Abdullah bin Ayyash bin Abi Rabi'ah annahu balaghahu an Mu'ad ibn Jabal bahwa Ziyad bin Abi Ziyad pernah mendapatkan khabar, pernah mendapatkan riwayat dari Mu'ad bin Jabal. Tapi Ziyad bin Abi Ziyad ini tidak pernah bertemu dengan Mu'ad radhiyallahu anhu. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun 'amalan qat anjalahu min adzabillahi min dzikrillahi 'azza wa jalla." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah selain zikrullah. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia anjalahu min adzabillah yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah selain zikrullah. Wa qala Mu'ad, dan Mu'ad radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum." Maukah kutunjukkan kepada kalian amal yang terbaik, yang paling suci di hadapan raja kalian, di hadapan Allah Ta'ala, inda malikikum, di hadapan sang penguasa kalian, Allah Azza wa Jalla. Wa arfa'uha fi darajatikum, yang paling tinggi derajatnya untuk kalian. Wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal fiddah, dan itu lebih baik daripada berinfak berupa emas dan perak. Wa min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, bahkan lebih baik dibandingkan ketika kalian ketemu musuh kalian, ketemu orang kafir, lalu kalian berperang, kalian berhasil membunuh mereka, kemudian mereka pun berhasil membunuh kalian. Qalu, maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah." Amal apakah itu? Amal yang disebut sebagai amal terbaik, paling disenangi oleh Allah Ta'ala, paling mengangkat derajat yang tinggi bagi hamba, lebih baik dibandingkan infak emas dan perak, dan bahkan lebih baik dibandingkan jihad fisabilillah. Maka para sahabat tentu mengatakan, "Kami sangat ingin amal itu." Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzikrullah azza wa jalla." Amal itu adalah dzikrullah azza wa jalla. Nah, namun dalam keterangan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad fihi inqita, ada yang putus sanadnya. Wa qala al-Mundhiri fit targhib wat tarhib, kata al-Mundhiri dalam at-targhib wat tarhib, Isnatuhu jayyid illa anna fihi inqita'an. Sanadnya jayyid tapi terputus. Dan diriwayatkan dari Mu'ad dengan redaksi yang lain, inda Ibni Abi Syaibah, yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan yang lainnya. Dan dirajihkan oleh Ad-Daruqutni dalam kitabnya Al-Ilal, bahwasanya hadis ini adalah hadis mauquf. Wa warada al-qismu tsani min al-hadits an Abi Darda radhiyallahu anhu inda Tirmidzi. Dan redaksi yang kedua dari hadis ini disebutkan dari riwayat Abu Darda. Riwayat Tirmidzi diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Namun ulama beda pendapat apakah itu hadis marfu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah hadis marfu ataukah hadis mauquf perkataan sahabat. Wa ala kullin, kesimpulannya bahwasanya yang lebih tepat hadis ini tadi adalah perkataan Mu'ad bin Jabal dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa fi sahihil Muslim, dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqin Makkah famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati salah satu jalan di kota Mekah. Lalu beliau melewati sebuah bukit yang bernama Bukit Jumdan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siru, ayo kita percepat perjalanan. Hadza Jumdan. Ini Bukit Jumdan. Sabaqal mufarridun." Para mufarridun telah mendahului kalian. Sabaqal mufarridun, para mufarridun telah mendahului kita. Qila wa mal mufarridun ya Rasulullah? Lalu beliau ditanya, siapakah al-mufarridun? Siapakah al-mufarridun itu ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi SAW, sabaqal mufarridun, para mufarridun telah mendahului. Dia berada terdepan. Al-mufarridun adalah adh-dhakirunallaha katsiran wadh-dhakirat. Para lelaki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Itu disebut dengan apa? Al-mufarridun. Disebut dengan al-mufarridun. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka karena mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi." Apabila ada sekelompok orang yang mereka meninggalkan sebuah majlis, namun di majlis itu mereka tidak berzikir kepada Allah. Jika ada sekelompok orang yang bubar dari majlis, tapi dalam majlis itu mereka tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Illa qamu an mithli jifati himarin. Hakikatnya mereka itu sedang meninggalkan bangkai himar. Mereka sedang meninggalkan majlis seperti ada bangkai himar. Wa kana alaihim hasratun. Dan itu akan menjadi sumber kerugian dan penyesalan mereka di hari kiamat. Ada orang yang duduk bareng misalnya di gardu ya, atau di gedung MIPS ya, atau di tempat manapun dia kumpul bareng baik laki maupun perempuan, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul bahas apapun ya, lalu kemudian mereka pamit satu demi satu pulang, akhirnya pulang semuanya. Tapi dalam obrolan itu tidak sedikit pun menyinggung zikrullah, tidak membahas tentang zikrullah, maka mereka seperti meninggalkan bangkai keledai. Wa kana alaihim hasrah, dan itu menjadi sumber penyesalan bagi mereka. Berarti selama mereka kumpul di gardu tadi, mereka sedang berkerumun. Di tengah mereka ada bangkai keledai. Mereka sedang berkumpul mengerumuni bangkai keledai. Dan nanti akan menjadi sumber penyesalan di hari kiamat. Kita lihat di sini, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad An-Nasa'i, tapi An-Nasa'i di kitab Amalul Yaum wa Lailah, dinilai sahih oleh Al-Hakim, sesuai dengan syarat Muslim, dan tidak dikritik oleh Adz-Dzahabi. Wa qala al-musannif bi jala'il afham, dan penulis kitab ini yaitu Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Jala'ul Afham, Ibnu Qayyim mengatakan dalam Jala'ul Afham, wa huwa ala syarti muslimin, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Wa fi riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratun illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Apabila ada sekelompok orang yang dia duduk di sebuah majlis namun di situ tidak mengingat nama Allah, tidak membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi tirah bagi mereka. Apa yang dimaksud dengan tirah? At-tirah bimakna an-naqs. Tirah artinya kekurangan. At-tirah artinya adalah an-naqs. Maka itu menjadi aib bagi mereka. Kekurangan bagi mereka. Fa in syaa'a 'adzabahum, jika Allah berkehendak Allah bisa menghukum mereka. Wa in syaa'a ghafara lahum, dan jika Allah berkehendak Allah bisa mengampuni mereka. Masya Allah. Sesuatu yang barangkali enggak pernah kepikiran, enggak pernah terpikirkan dalam diri kita. Kita enggak sampai kepikiran kalau nanti akan jadi seperti itu. Sehingga gampang bagi kita untuk kumpul bareng teman, nimbrung di tempat tetangga lalu kumpul bareng. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ditunjukkan. Pada saat kita kumpul bareng, kemudian ngobrol bareng, di situ tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir, tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selesai forum tidak ada doa kafaratul majlis. Maka itu akan menjadi aib bagi kita, dan selanjutnya di akhirat Allah bisa menghukum kita dan Allah bisa mengampuni sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Artinya, bagi masyarakat mungkin ini dianggap remeh. Padahal ini sesuatu yang berbahaya. Karena itu bisa menjadi salah satu tambahan dosa bagi hamba. Tayyib. Hadis berikutnya. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dari Al-Aghar Abu Muslim, ashhadu ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id annahuma shahida ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Dari Al-Aghar, kunyahnya Abu Muslim, beliau mengatakan, aku pernah meminta kepada Ali, kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri untuk bersaksi tentang hadis yang pernah mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Masya Allah ya. Dulu menyampaikan hadis itu pakai bersaksi. Saya bersaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan kalimat seperti ini. Itu redaksinya enggak boleh keliru. Harus persis. Karena dia berani bersaksi sehingga redaksinya enggak boleh ada yang salah. Dan dia tidak boleh menyampaikan hadis dusta. Sehingga bagi orang di masa silam, masalah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masalah yang berat. Jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang keliru. Di zaman sekarang, Masya Allah, betapa mudahnya orang bilang, Nabi bersabda, kata Nabi, Nabi SAW mengatakan, padahal beliau SAW tidak pernah bersabda demikian, tidak pernah mengatakan demikian. Kadang begitu mudahnya khatib, ya, atau da'i menyampaikan pengajian, biar kemudian dianggap lucu, dia berusaha untuk melucu, tapi kemudian pakai hadis yang tidak pernah disabdakan Nabi SAW. Dan da'i yang masih mempertahankan prinsip seperti ini, berusaha untuk menjaga validitas setiap hadis yang disampaikan, adalah da'i Ahlussunnah. Dan mereka selalu menjaga hadis ini sahih diriwayatkan oleh ABC, bahkan kadang dikasih tambahan, disahihkan oleh Syekh Fulan. Disahihkan oleh Syekh Albani, disahihkan oleh Syekh siapa, Su'aib Al-Arnaud, atau yang lainnya. Kenapa perlu ada tambahan itu? Karena mereka mengakui saya bukan ahli hadis. Karena saya bukan ahli hadis, saya tidak bisa menilai. Dan bisa jadi, ketika saya menyampaikan, saya tidak tahu apakah ini sahih atau tidak. Maka saya tunjukkan keterangan dari ulama yang lebih ahli dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikah." Tidaklah sekelompok orang yang duduk berzikir kepada Allah illa haffathumul malaikah, kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan rahmat akan meliputi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketenangan akan turun kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut mereka fiman, di hadapan makhluk, indahu, yang berada di sisinya. Di hadapan makhluk yang berada di sisinya berarti siapa? Malaikatul muqarrabun. Al-muqarrabun, para malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala. Contohnya siapa, Pak? Hamalatul arsh, para pemikul arsh, yang dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala banggakan mereka di hadapan para malaikat al-muqarrabun, yang dekat dengan Allah. Di sini ada fulan, ada fulan, ada fulan, yang mereka melakukan zikrullah. Tayyib. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan zikrullah? Kalimat zikrullah ini bentuknya apa? Bentuknya apa? Atau kata zikrullah ini bentuknya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih itu namanya apa? Jumlah idhafah. Bahasa lainnya frase. Bahasa lainnya frase. Dzikr ini sebagai apa? Ini sebagai mudhaf. Mudhaf ilaihnya apa? Kata Allah. Mudhaf ilaih. Ada bentuk frase di mana kata zikrun itu sebagai mudhaf, sedangkan mudhaf ilaihnya adalah kata Allah. Sudah? Dalam bahasa Arab, frase itu mirip sebagaimana dalam bahasa Indonesia. Ada frase tipe DM. Ada frase tipe MD. Masih ingat, Pak? DM itu apa? Diterangkan, menerangkan. Di, me. MD berarti menerangkan, diterangkan. Artinya apa kalau diterangkan, menerangkan? Yang satu sebagai subjek, yang satu sebagai objek. Yang sebagai subjek yang mana? Yang menerangkan. Menerangkan apa yang diterangkan. Gitu kan? Frase dalam bahasa Arab ada yang bentuknya DM, ada yang bentuknya MD. Dan kata zikrullah bisa berlaku dua-duanya. Bisa berlaku dua-duanya. Kita lihat penjelasannya. Zikrullah. Di sini bisa frase DM, bisa frase MD. Anda perhatikan lafadz Allah. Bisa bermakna zikrullah dalam arti lafadz Allah sebagai objek. Berarti kalau lafadz Allah sebagai objek, frasenya apa? Frase MD, menerangkan, diterangkan. Zikernya menerangkan, Allahnya yang diterangkan. Difahami ya? Lafadz Allah sebagai objek. Nah, ketika lafadz Allah kita pahami sebagai objek, maka arti dari zikrullah adalah berzikir dengan memuji Allah. Berzikir dengan memuji Allah. Bentuknya gimana, Pak? Bentuknya dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Seperti mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah dan seterusnya. Berzikir dengan memuji Allah sehingga Allah sebagai objek. Objek dari zikir. Berzikir kepada Allah. Sehingga Allah menjadi apa? Objek. Dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah sangat banyak ya. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan seterusnya. Baik, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, lafaz Allah berposisi sebagai subjek. Sehingga di situ pola frasenya adalah frase DM. Diterangkan, menerangkan. Pola frasenya adalah frase DM. Diterangkan, menerangkan. Jika kita posisikan lafadz Allah sebagai subjek, maka berarti Allah menerangkan lafadz zikir. Bentuknya gimana? Zikir yang diturunkan oleh Allah. Sehingga zikir di situ artinya apa? Peringatan. Ya. Maka di situ artinya adalah zikrullah berarti peringatan yang diturunkan oleh Allah. Peringatan, zikir itu artinya peringatan yang diturunkan oleh Allah, zikrullah. Sehingga zikir di sini sebagai diterangkan, Allah sebagai subjeknya. Paham di sini ya? Kata zikrullah ada dua kemungkinan makna. Makna yang pertama adalah lafadz Allah berstatus sebagai objek sehingga dia menganut frase MD. Maka arti dari posisi kata Allah sebagai objek adalah lafadz zikrullah diartikan dengan berzikir dengan memuji Allah. Dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Yang kedua, mana yang kedua? Lafadz Allah dalam kalimat zikrullah. Fokus dengan kalimat zikrullah ya. Lafadz Allah berposisi sebagai subjek. Sehingga dia menganut frase DM. Diterangkan, menerangkan. Sehingga lafadz zikrullah di situ artinya adalah, zikrullah artinya apa? Peringatan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa bentuk peringatan yang diturunkan oleh Allah adalah majelis yang membahas, majelis yang bahas, syariat Allah. Maka majelis yang membahas syariat Allah disebut sebagai majelis zikir karena dia membahas peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kita bisa memaknai bahwa kalimat zikrullah bisa berarti menyebut nama Allah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, bisa juga dimaknai membahas tentang Al-Qur'an dan Sunnah, membahas tentang syariat-syariat Allah taala. Karena kita sedang membahas peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang kedua ini banyak kita jumpai dalam dalil. Contohnya apa, Pak? Kita fokus di makna yang kedua ya. Di antara dalilnya adalah Quran Surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ayat berapa? Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebut fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila sudah terdengar suara azan Jumat. Fas'au ila dzikrillah, Allah perintahkan untuk bersegera menuju zikrullah. Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah menuju zikrullah. Padahal kita tahu dalam Jumatan itu kegiatannya apa? Apakah ada yasinan atau tahlilan? Tidak. Dalam Jumatan kegiatannya adalah khatib memberikan peringatan tentang Al-Quran dan Sunnah. Memberikan peringatan tentang halal haram, memberikan peringatan tentang yang berisi mau'idhatul hasanah dan seterusnya. Dan itu disebut oleh Allah sebagai zikrullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat, kita carikan ya, wa may ya'shu an dzikrir rahman, ada di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36. Surat Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman. Ya'shu 'an dzikrir rahman. Barang siapa yang berpaling dari dzikrur rahman, nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Maka akan aku pasangkan dia, akan aku kasih teman dia syaitan, sehingga setan selalu mengiringi dia menjadi korin baginya. Sehingga salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang dia tidak mau belajar Al-Quran dan Sunnah, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah artinya gak ngubris sama sekali. Kajian gak pernah ikut, Jumatan selalu telat, ketika duduk sudah ngantuk, ya. Dan dia gak pernah sama sekali punya kepedulian untuk membahas Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dia, ya'shu an dzikrir rahman. Maka Allah kasih teman setan. Sehingga dia selalu beriringan dengan setan. Akhirnya, ya, aktivitasnya selalu diiringi dengan, atau aktivitasnya dimotivasi oleh setan. Mengikuti apa yang dikehendaki oleh setan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di Surat Taha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Taha, bagaimana ayatnya? Kita buka ya. Surat Taha. Di surat Taha ayat 124. 124 sampai 126. 124 sampai 126. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Barang siapa yang berpaling dari zikri, mengingatku. Aku di sini siapa? Allah Ta'ala. Sehingga di sini, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan akan aku kumpulkan mereka, akan aku bangkitkan mereka di hari kiamat dalam kondisi buta. Lalu dia mengatakan, قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Qala kadzalika atatka ayatuna. Coba jawaban yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Qala kadzalika di ayat 126. Qala kadzalika atatka ayatuna. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Fanasitaha. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan aku bangkitkan dia dalam kondisi buta. Maka dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa aku bangkitkan, kenapa aku engkau bangkitkan dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu aku bisa melihat. Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna. Sehingga makna zikir di sini adalah ayat-ayat kami. Makna zikri di sini adalah ayatuna. Karena dulu telah datang ayat-ayat kami kepadamu, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini kamu dilupakan, kamu ditinggalkan, enggak dikubris. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebut zikrullah di situ dengan ayat-ayat kami. Artinya apa? Berarti makna zikrullah di situ adalah peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kita bawa hadis-hadis yang berbicara tentang itu pada makna peringatan yang diturunkan oleh Allah. Sehingga seperti hadis ini ya. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada sekelompok orang yang mereka yadhkurunallah, mengingat Allah, maksudnya adalah membahas Al-Qur'an. Membicarakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membahas masalah halal haram. Arti yang lain adalah hadir dalam kajian. Dia hadir dalam kajian, dia mengikuti kajian, mendengarkan Al-Quran dan Sunnah dibacakan. Sudah? Artinya ini bukan dalil untuk zikir jama'i. Ya? Hadis ini bukan dalil terkait zikir jama'i. Demikian pula pada hadis dari Abu Hurairah di atas ya. Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi. Apabila ada sekelompok orang yang mereka meninggalkan satu majlis dan mereka tidak berzikir kepada Allah. Artinya sama sekali mereka tidak menyinggung tentang Al-Quran dan Sunnah, tidak membahas masalah agama, maka itu akan menjadi sumber penyesalan. Itu bukan maknanya, itu mereka kalau kumpul tapi tidak dzikir jama'i, nanti seperti orang yang meninggalkan bangkai. Berarti ini dalil tentang dzikir jama'i. Ini bukan dalil tentang dzikir jama'i jama'ah. Ini bukan dalil tentang dzikir jama'i. Kemudian disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Busr, anna rajulan qal, ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, inna abwabal khairi katsira, ya Rasulullah, pintu kebaikan itu sangat banyak, wala astati'ul qiyama bikulliha, dan aku enggak bisa melakukan semuanya, fa akhbirni bi syai'in atashabbasu bihi wala tuksir alayya fa'ansa. Karena itu sampaikan kepadaku satu amalan yang bisa aku rutinkan. Wala tuksir, dan wala tuksir alayya fa'ansa. Tapi jangan banyak-banyak yang itu bisa membuat aku jadi lupa. Wala tuksir alayya, jangan berikan amal yang terlalu banyak kepadaku sehingga membuat aku lupa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, orang ini mengatakan, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Sesungguhnya syariat Islam itu sudah sangat banyak. Sangat banyak untuk bisa aku kerjakan semuanya. Ya. Ada sholat, ada baca Quran, ada zikir, ada ini, ada ini. Wa ana qad kabirtu, dan aku ini sudah tua. Ya. Orang ini mengatakan, dan aku sudah tua. Fa akhbirni bi syai'in atashabbasu bihi. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa aku rutinkan. Ya. Wala tuksir alayya fa ansa, tapi jangan yang banyak agar aku tidak lupa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Jangan berhenti lisanmu untuk selalu dibasahi dengan zikrullah. Jangan berhenti lisanmu untuk selalu dibasahi dengan zikrullah. Masya Allah. Taib, coba kita lihat catatan status hadis. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata At-Tirmidzi, hadis hasan gharib. Dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan tidak dikomentari oleh Adz-Dzahabi. Jadi begini ya. Al-Hakim itu punya kitab Al-Mustadrak. Judulnya Al-Mustadrak ala Sahihain, koreksi terhadap Sahih Bukhari Muslim. Tapi maksud Hakim adalah hadis yang sesuai standar Bukhari dan sesuai standar Muslim, tapi tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis, beliau ingin memasukkan hadis sesuai standar Bukhari dan Muslim, tapi tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian dikumpulkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu dinilai oleh Al-Hakim, sahih sesuai syarat Bukhari, sahih sesuai syarat Muslim, atau sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Cuman penilaian Hakim ini masih terhitung lemah. Penilaian ini masih terhitung lemah. Diteliti ulang oleh Adz-Dzahabi. Diteliti ulang oleh Adz-Dzahabi, kemudian dikasih komentar oleh Adz-Dzahabi. Ketika beliau kasih komentar, hadis ini dhaif dan seterusnya, maka para ulama mencantumkan, Al-Hakim menilai sahih, tapi dinilai dhaif oleh Adz-Dzahabi. Nah, kalau Adz-Dzahabi mendiamkan isyarat beliau, isyarat ya, beliau setuju dengan penilaian Al-Hakim. Nah. Taib, dan makna dari hadis ini bukan berarti bahwasannya ketika orang itu rajin berzikir berarti menggantikan semua syariat-syariat Islam, bukan demikian. Namun makna dari hadis ini adalah bahwa siapa yang rajin berzikir akan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sekian banyak syariat Islam. makna dari hadis ini berdasarkan keterangan dari Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, bahwa orang yang rajin dikir akan dimudahkan untuk mengamalkan syariat Islam. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang gampang dalam melaksanakan syariat Islam, baik yang berupa amalan maupun yang berisi hukum halal haram, salah satu di antara cara yang bisa kita lakukan adalah jadikan diri kita orang yang rajin berzikir. Orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyampaikan, saya sudah tua ya. Sementara syariat Islam ini sudah, syariat Islam ini banyak. Syariat Islam sangat banyak. Dan kalau saya disuruh mengamalkan semuanya, dia enggak sanggup. Maka beliau minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan satu rahasia, apa yang bisa aku lakukan agar terasa ringan bagiku. Wala tuksir alayya fa ansa, tapi jangan banyak-banyak amalan itu biar aku enggak lupa. Diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai lisanmu berhenti untuk zikir. Sehingga dengan banyak berzikir orang akan dimudahkan untuk mengamalkan syariat-syariat Islam yang jumlahnya banyak. Wa fi Tirmidzi, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul ibadi afdal wa arfa'u darajatan indallahi yaumal qiyamah, hamba siapakah yang paling afdal dan paling tinggi derajatnya di hari kiamat? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, adz-dzakirunallaha katsira, hamba yang rajin berzikir. Qila, ya Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillah, lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berperang di jalan Allah? Qala, kata beliau, law daraba bi sayfihi fil kuffari wal musyrikin hatta yankasira wa yahtadiba daman kana dzakiru lillahi ta'ala afdalu minhu darajatan. Kalaupun orang yang berperang di jalan Allah ini berhasil untuk menebas orang kafir dan orang musyrik dengan pedangnya, hatta yankasira wa yahtadiba daman, sampai dia berhasil memenggal dan mengeluarkan darah, maka orang yang berzikir kepada Allah itu lebih afdal derajatnya dibandingkan orang itu. Masya Allah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad, Abu Ya'la dan yang lainnya dengan sanad dhaif. Kata Tirmidzi, hadis ini gharib. Dan Tirmidzi kalau sudah mengatakan hadis ini gharib, itu isyarat dhaif. Innama na'rifuhu min hadithi Darraj. Kami hanya mengenal dari hadis Darraj. Waqad du'ifa, dan hadis Darraj itu dinilai dhaif. Dan kata Imam Ahmad, asya'nu fi Darraj, masalahnya ada di Darraj. Jadi salah satu perawi namanya Darraj. Baik. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Yang berzikir itu berarti hatinya hidup. Yang enggak zikir itu seperti orang yang mati. Ibaratnya ya, rumah yang berpenduduk adalah rumah yang hidup. Ada penduduknya, ada aktivitas di situ. Kalau malam lampu nyala, ketika siang lampu mati, ada suara di dalam, ada aktivitas, itulah rumah yang hidup. Itulah hati yang dipakai zikir. Tapi kalau rumah itu enggak pernah dipakai untuk aktivitas, maka orang akan menyebut ini rumah mati. Malam padam terus, siang lampu luar tetap nyala, Enggak ada aktivitas apapun diisi setan. Perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah. Wallahu alam. Baik, dan di sini penulis masih banyak sekali menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan zikir, ya. Dan insyaallah akan kita bahas lanjutan hadis tentang keutamaan zikir. Untuk kali ini kita baca sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum, semoga Ustaz mendapatkan keberkahan ilmu dan amal, berkah ilmu antum untuk umat. Afwan Ustaz, ana pekerja. Seringkali ana meeting dengan beragam pemeluk agama lain. Bagaimana untuk praktik tentang mengingat dan menyebut nama Allah, selawat Nabi, serta kafaratul majlis pada kondisi demikian? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Pada asalnya ketika Anda tidak sendirian, Anda bersama dengan muslim yang lain, tapi di situ ada non-muslim yang juga ikut kumpul bersama Anda, maka praktek seperti praktik ya, bukan praktek ya. Maka praktik ketika Anda menyampaikan salam, berzikir, termasuk baca kafaratul majlis, disamakan saja sebagaimana yang lain. Karena nggak ada bedanya antara majlis ini dengan majlis yang lain, dalam arti doa kafaratul majlis ya, yang diajarkan cuma itu, kemudian salam ya kalimatnya seperti itu. Sehingga ketika Anda menyampaikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diniatkan untuk yang muslim. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan salam, sementara dalam kerumunan itu ada orang munafik, dan ada orang non-muslim yang lain. Tapi ada banyak sahabat di situ. Sehingga ini sudah hal yang ma'ruf, ada di zaman Rasulullah SAW. Karena itu kalau Anda sebagai pemimpin forum, ya, dan Anda yang mengendalikan pembukaan dan penutupan, maka pembukaan Anda sampaikan sesuai dengan agama yang kita pahami, sesuai dengan sunnah-sunnah yang kita pahami. Terlepas non-muslim itu mau ikut atau tidak ikut, kan terserah dia. Dan penutupan juga sama. Kita sesuaikan dengan apa yang kita pahami. Sehingga kita buka, ya, Anda sampaikan salam, forum ini dibuka, kemudian apa yang perlu dibahas, lalu begitu di akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, sampaikan salam, selesai. Mereka mau ngikuti, mau tidak ngikuti, itu terserah mereka. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, jika tidak ada dalil untuk doa terpimpin, lalu bagaimana mengenai riwayat Anas bin Malik melafazkan doa bersama-sama dengan keluarga beliau? Jazakumullah khairan Ustaz. Yang saya sampaikan tadi, zikir jama'i bukan doa jama'i ya, dan itu dua hal yang berbeda. Yang kami sampaikan tadi adalah zikir jama'i. Hadis yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyib berkaitan dengan majlis yang berzikir kepada Allah, itu bukan dalil tentang zikir jama'i. Karena yang dimaksud dengan berzikir kepada Allah dalam majlis itu adalah artinya membahas peringatan yang Allah turunkan. Ngaji bersama, yatadarasunahu bainahum, saling mengkaji Al-Quran, yang satu membaca, yang satu menyimak, yang satu menyampaikan tafsir, yang lain mendengar, yang lain menyimak, mendengarkan. Bukan zikir jama'i. Sementara untuk doa jama'i, ini hal yang ma'ruf di zaman Nabi SAW. Kadang Rasulullah SAW berdoa dan diaminkan oleh para sahabat. Dan praktek itu ada dalam doa kunut. Rasulullah SAW kunut dan sahabat mengaminkan. Dan itu dilakukan dalam sholat. Sehingga untuk doa jama'i tidak dilarang. Tapi kalau zikir jama'i, ini yang dinilai bermasalah oleh para ulama. Karena tidak dijumpai adanya riwayat berkaitan dengan zikir jama'i. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari praktek zikir jama'i. Ya, sebagaimana dalam kisah yang cukup ma'ruf ya. Abu Musa radhiyallahu anhu datang ke sebuah masjid, lalu melihat ada sekelompok orang yang mereka melakukan zikir jama'i sambil menggunakan kerikil. Kabbirullah, ayo kita baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil dihitung pakai kerikil. Ya, misalnya jumlah kerikilnya 100 gitu. Kalau kerikilnya ini habis, berarti sudah 100. Kemudian ganti. Ya. Ganti dengan kalimat yang lain. Kita baca tahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dipindai kerikilnya. Kalau sudah habis, berarti ini sudah 100. Abu Musa langsung pulang. Langsung mendatangi rumahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Terus diceritakan oleh Abu Musa, di masjid saya ketemu orang seperti ini. Lalu apa yang kamu katakan ke mereka? Saya diam saja. Loh, kenapa enggak disampaikan? Ya, saya ingin kamu yang menyampaikan. Akhirnya berangkatlah Abu Musa bersama Ibnu Mas'ud dan beberapa murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Sampai di tengah mereka, ditanya oleh Ibnu Mas'ud, kalian ngapain? Kemudian mereka mengatakan, Nadhkurullaha wa na'uddu bihi. Kami berzikir sambil kami hitung. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, hitung saja dosa-dosa kalian. Fa'ana dhamin, aku jamin Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal kalian. Kalau kayak gini, justru apa yang kalian lakukan akan bisa menghasilkan sesuatu yang buruk. Artinya, ini perbuatan bid'ah. Kemudian mereka mengatakan, Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Wahai Ibnu Mas'ud, niat kami itu baik. Lalu apa jawab Ibnu Mas'ud dalam kalimat yang sangat terkenal? Kam mim muridil khairi la yusibu. Betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan, tapi dia enggak dapat. Kenapa? Cuman niatnya baik, tapi tidak diiringi dengan praktek amal yang benar. Sehingga ini diingkari oleh Ibnu Mas'ud, karena praktek zikir jama'i ini tidak diajarkan di zaman Nabi SAW. Tapi kalau doa jama'i, boleh. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana cara menasihati ibu saya yang sudah sepuh, rajin ibadah, tapi masih sering menebar fitnah. Ibu dan anaknya pun difitnah. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Masya Allah. Nah. Coba sampaikan hadis Nabi SAW. Di mana Rasulullah SAW pernah menyebut wanita seperti ini dapat neraka, ya. Iya, benar. Dalam sebuah hadis yang sahih. Subhanallah. Baik. Internetnya agak lama di sini. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kita coba syarah hadisnya, ya. Barangkali hadis ini bermanfaat bagi beliau. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang menyampaikan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, inna fulanah takumul layla wa tasumun nahar. Ada wanita yang dia rajin qiyamul lail, rajin puasa. Wa taf'alu wa tasaddaq, rajin beramal dan rajin sedekah. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi sayangnya, dia itu suka nyelekit ucapannya. Suka ganggu tetangganya dengan lisannya. Wanita itu bisa apa sih dengan fisiknya? Mau mukul, ya, tangannya pendek. Apalagi sudah tua. Sehingga dia kalau mendzalimi orang lain pakai fisik enggak bisa. Tapi lidahnya bisa nembus batas. Sampai pun yang sudah mati bisa difitnah dengan lidahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la khaira fiha hiya min ahli nar. Orang kayak gini enggak ada nilai baiknya, dia penduduk neraka. Waliyadzubillah. Rajin tahajud, rajin puasa, suka menyakiti tetangga dengan lisannya, masuk neraka. Apa manfaat tahajudnya? Apa manfaat puasanya? Apa manfaat ibadahnya? Kalau ternyata diiringi dengan suka mendzalimi orang lain, maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya finnar. Enggak ada nilai baiknya orang kayak gini, orang ini di neraka. Qalu, kemudian orang ini bercerita lagi, wa fulanah tusallil maktubah. Ada juga ibu-ibu yang dia salat wajib dijaga. Wa tasaddaq bi athwar, dan dia bersedekah dengan sisa-sisa makanan yang dia punya. Ya, bukan dengan barang yang berharga. Wala tu'dhi ahadan, tapi dia enggak suka menyakiti orang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Dia penduduk surga. Coba sampaikan hadis ini, barangkali ia dibacakan saja di hadapan beliau, saya bacakan ya. Barangkali nanti memberikan pengaruh bagi hati beliau, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi beliau di usia senja seperti ini, sangat sangat perlu dihati-hati, jangan sampai ya amal ibadah hilang gara-gara hanya sudah ya sudah tua, enggak bisa apa-apa, tapi kemudian lisannya enggak bisa dijaga. Kalau beliau banyak diam gitu kan, kemudian beramal sebisanya, insyaallah itu lebih, jauh lebih bagus daripada rajin ibadah tapi juga rajin ngomentari orang, rajin maitu, rajin gerenengi orang, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, yang berikutnya Ustadz, bagaimana hukum menggunakan slogan mumpung surga masih murah dalam ajakan bersedekah Ustadz? Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Kok ya aneh-aneh nih. Wallahu a'lam, saya enggak bisa ngasih jawaban. Tapi kalau yang dimaksud adalah mari kita beramal sebanyak-banyaknya dengan harta seadanya dalam rangka untuk bisa mendapatkan surga Allah, kalimat ini insya Allah tidak salah. Tapi kalau pakai kalimat tadi wallahu a'lam, saya tidak tahu. Kalau maksudnya kita paham ya. Tapi status menggunakan kalimat ini saya enggak ngerti. Mungkin bisa ditanyakan ke Ustadz yang lain. Nah. Ya, pertanyaan terakhir Ustadz. Bagaimana hukum memberi gelar Al-Hafiz di belakang nama kita? Jazakumullahu khairan. Nah, gelar Al-Hafiz memang terjadi pergeseran. Standarnya bergeser tidak sebagaimana dulu. Untuk bisa mendapatkan gelar Al-Hafidh, ketika orang itu hafal 100.000 hadis. Sanad dan wa matnan. Sanad dan plus matannya. Dan di atas gelar Al-Hafidh masih banyak ya. Ada gelar Al-Hakim. Dan puncaknya adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Ada gelar Al-Hakim, ada gelar Al-Hujjah. Kemudian ada Amirul Mukminin fil Hadis. Ada banyak gelar-gelar untuk ahli hadis. Nah, di zaman sekarang, gelar Al-Hafidh ini mengalami pergeseran. Standarnya jauh diturunkan. Dan orang mengenal Al-Hafidh itu adalah gelar untuk mereka yang hafal Al-Quran. Jika memang standar di masyarakat bahwa yang berhak dapat gelar Al-Hafidh adalah yang hafal Quran, maka boleh menggunakan gelar itu bagi mereka yang memang betul-betul hafal Quran. Baik. Namun kalau misalnya tidak hafal Quran bagaimana? Ya ini bisa masuk dalam kategori pengelabuan. Nggak hafal Quran kok dikasih gelar hafal Quran. Sok ngaku hafal Quran padahal dia tidak hafal Al-Quran. Di Mesir ya, di Mesir itu ada peci khusus untuk thalibul ilmi yang hafal Quran. yang warnanya merah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada peci warna merah itu nggak boleh sembarang orang pakai. Sehingga kalau ada orang pakai peci itu, dia sudah langsung disebut ustadz di Mesir. Khusus untuk thalibul ilmi yang hafal Quran. Nah, kalau di Indonesia standar ini tidak ada. Maka nggak boleh kemudian sembarangan pakai peci warna merah, terus orang Indonesia ke Mesir pakai itu, nggak boleh. Nanti pasti dia akan ditanya, kamu sudah hafal Quran atau belum? Kalau belum, nggak boleh. Itu penghargaan bagi mereka, untuk mereka, penghargaan dari orang Mesir untuk mereka yang sudah hafal Quran. Tayyib. Sehingga, jika gelar Al-Hafidh di Indonesia itu adalah mereka yang hafal Quran, ya. Kalau emang realnya hafal Quran, silahkan. Bagaimana kalau dijadikan sebagai nama? Ya, kalau ini nama dan bukan gelar, memang nama aslinya adalah Hafidh misalnya. Muhammad Al-Hafidh. Sejak bayi namanya Muhammad Al-Hafidh. Padahal ketika dia lahir belum hafal Al-Fatihah. Ya. Gak mungkin bayi hafal Al-Fatihah ya. Ketika dia lahir, kita semuanya gak punya ilmu sama sekali. Tapi dia sejak kecil dikasih gelar Al-Hafidh. Ya, jika maksudnya adalah nama, maka nama pada asalnya sah-sah saja pakai nama apapun. Ya. Bahkan dikasih nama Syekh juga gak apa-apa. Ya. Muhammad Syekh misalnya. Atau Syekh Muhammad. Namanya siapa? Syekh Muhammad. Saya punya teman, dia punya anak namanya Syekhon. Ziyad Syekhon. Gitu ya. Anaknya dikasih nama Ziyad Syekhon. Panggilannya Ziyad. Ya, seperti ini kalau di Indonesia kan masih dianggap apa ya, hal yang biasa dan bukan sesuatu yang istimewa. Karena itu insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.